السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله، limpahan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bersama terhubung di dalam kajian kitab Mukasyafatul Qulub. Insyaallah ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dari beberapa bab yang sebelumnya telah kita bahas dapat kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut kajian kita, sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wal tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha' mardati wa qurbihi wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al musannif rahimahumullah wa nafa'na bih wa bi ulumi fid darain. Amin. Al bab 12 fi dzikr iblis wa 'adzabih. Kita masuk ke bab 12 yang membahas tentang bab iblis dan siksanya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fa in tawallaw ay a'ridu an ta'ati Allah wa rasulih fa inna Allah la yuhibbul kafirin, ya'ni la yaghfiru lahum wa la yaqbalu tawbatuhum kama lam yaqbalu tawbat iblis li kufrihi wa istikbarihi wa taba 'ala Adam 'alayhi salam wa qabbala tawbatahu li'annahu aqarra 'ala nafsihi bidhanb wa nadama 'alayhi wa lama nafsuhu وهذا وإن لم يكن ذنبا حقيقة لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا تقع منهم المعصية أبدا لا قبل النبوة ولا بعدها على الصحيح لكنه على صورة الذنب. Membahas tentang perkara iblis dan siksanya, pengarang memulai dengan ayat ya Allah fa in tawallaw, kalau kau berpaling. Artinya, jika ada seorang hamba berpaling dari Allah, berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya, berpaling dari syariatnya, ya, berpaling dari ketaatan Allah dan ketaatan Rasulnya, berarti dia masuk kategori ini. Apa yang ingin disampaikan? Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Karena sifatnya berpaling itu adalah sifatnya orang-orang kafir, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir, orang-orang yang berpaling darinya. Ya. Karena kalau kita berpikir betapa luas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua membuat kita rasanya tidak patut dan tidak pantas untuk berpaling darinya. Dan ciri-ciri orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah adalah berpaling dari Allah. Tanpa dia sadari, dia melanggar syariat Allah. Tanpa dia sadari, dia melanggar perintah Allah. Tanpa dia sadari ataupun dia sadari, dia melanggar syariat Rasulullah SAW. Dan ingat bahwa berpaling dari Allah tidak akan pernah mendatangkan kebaikan, melainkan selalu mendatangkan keburukan. Yakni, maksudnya apa dibilang? La yaghfiru lahum wa la yaqbal taubatuhum. Artinya Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang kafir dan tidak akan pernah menerima taubat mereka. Kalau orang sudah berpaling dari Allah, terlebih seperti orang kafir, ketahuilah orang kafir menyesal seperti apapun penyesalan mereka, selagi mereka masih dalam keadaan kafir, maka mereka tidak akan pernah mendapat pengampunan Allah. Sini ada satu nikmat yang perlu kita syukuri, bahwa kita tergolong bukan orang-orang kafir. Kita masih tergolong orang-orang yang apa? yang hanya berpaling dari Allah namun tidak kafir. Kama lam yaqbal taubata iblis li kufrih, sebagaimana Allah tidak pernah menerima taubatnya iblis karena kekufurannya iblis. Iblis begitu kufur, begitu sombong, wastikbarih. Masalah yang ada pada iblis bukan karena kurang ibadah, bukan karena dia itu orang yang malas, tapi justru karena kesombongannya. Wastikbarihi wa taba ala Adam alaihi salam wa qabbala taubatahu. Tapi di sini berbeda, tetapi Allah menerima taubatnya dari siapa? Taubatnya Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam. Kenapa iblis tidak diterima sementara Nabi Allah Adam diterima? Ada perbedaannya. Karena Nabi Allah Adam mengakui dosa atas dirinya dan menyesalinya. Orang yang mau diterima maafnya harus ada penyesalan. Coba kita misalnya berantem sama orang atau kita kebetulan sedang ada masalah sama orang, ada orang melukai kita, ada orang melakukan kesalahan sama kita. Dia meminta maaf, tapi cara meminta maafnya dengan angkuh dan sombong. Kira-kira bagaimana penerimaan kita? Kalau kita bayangkan ada orang yang tiba-tiba sedang bermasalah dengan kita, kita rasakan di situ hati dongkol, pegel, wah, rasa kecewa, sakit hati. Dia mau minta maaf, maafin, tapi ngomongnya begitu. Ya ini sih kalau bukan karena disuruh minta maaf sih, sejujurnya sih ogah minta maaf. Ada takabur, sombong. Nah, ini sih kalau bukan karena si ini yang nyuruh, si ogah ngomong sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Ada min sifatul man, kata dibilang ini sifatnya siapa? Ini sifatnya iblis. Dan seseorang hamba dikala menyesali dosanya dan dia bertobat kepada Allah, pertama yang harus ada di dalam dirinya adalah apa? Penyesalan. Dia harus merasa menyesal, mengakui atas dosa yang dia buat, serta dia pun mencela dirinya sendiri. Saya itu memang bodoh. Saya itu memang tolol. Dia menyesali dirinya sendiri. Kenapa? Saya membiarkan diri saya terjerumus di dalam maksiat. Saya membiarkan diri saya itu hancur dalam lumulan dosa. Saya membiarkan diri saya tenggelam di dalam kumpulan kelalaian. Dia menyela dirinya sendiri karena perbuatan yang dia buat. Itu menyesal. Wala ma nafsuh wa hadza illam yakun dzamban haqiqah. Padahal kalau kita lihat di sini ya, bahwa hakikatnya apa yang dilakukan Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam bisa jadi itu merupakan bukan dosa. Dikatakan oleh Imam Ghazali, ingat, karena para nabi adalah maksum. Para nabi dilindungi oleh Allah. Tidak pernah terjadi dosa dari mereka baik sebelum maupun setelah kenabian. Dan setelah mereka diangkat atau sebelum mereka diangkat, para nabi biasanya dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah memberikan penjagaan, kalau Allah memberikan penjagaan untuk para nabinya, berarti kita melihat di sini kejadian yang terjadi pada Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam sudah pasti ada apa? Ada hikmah di baliknya. Tapi apa yang terjadi pada Nabi Allah Adam? Nabi Allah Adam masih tetap menyesali perbuatannya pada hakikatnya. Yang melakukan perbuatan tersebut siapa? Istrinya yang menggoda, istrinya yang memerintahkan, istrinya. Nabi Allah Adam hanya terbawa pada saat itu, tapi dia menyesali perbuatannya. Walidzalika qala huwa wa Hawwa alaihi assalam, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah Nabi Allah Adam dengan Sayyidatina Hawa alaihi wassalam, mereka berkata, ya Allah, wahai Tuhanku, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Zalamna anfusana. Tuh penyesalan tuh begitu tuh. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Rab dan memberikan rahmat kepada kami ya Allah, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan termasuk di antara orang-orang yang rugi. Kalimat yang keluar dari siapa? Dari Sayyidatuna Hawa, dari Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam. Fanadama alaihi salam wa asra'a bitaubah, menyesal dan menyegerakan taubat. Ini menyesal dan menyegerakan taubat. Kita kalau ngelakuin kesalahan, meskipun kadang-kadang kita di dalam situasi antara kita yang benar atau orang yang benar, atau kita yang salah atau orang yang salah, tetaplah menjadi orang yang menyesali perbuatan tersebut. Karena kadang-kadang kita manusia, berantemnya urusan A, panjangnya ngelebarnya sampai E. Bahkan kadang-kadang A-nya sudah lupa, karena kebanyakan ngelebarnya, jadi yang bermasalah akhirnya yang rumit, B, C, D, E-nya. A-nya tidak dibahas-bahas, yang ngelebarnya malah yang dibahas. Nah, sifat manusia, akhirnya sudah tidak tahu lagi mana yang salah, mana yang benar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus lebih mawas diri. Kita harus lebih merendah diri, bukan kepada orang lain, tapi kepada Allah. Kalau kita ingin marah di dalam situasi tertentu, karena sikap, karena kita ingin menegakkan kebenaran, bahwa saya tidak melakukan kesalahan, Islam memperbolehkan, mengizinkan, tapi dengan catatan bahwa kita tidak memiliki lagi permasalahan melebihi masalah yang sedang dibahas. Jangan ngerembet, AA, jangan ke B, jangan ke C, jangan ke D, jangan ke E. Ada orang yang ributnya A sampai Z. Na'udzubillah min dzalik. Nah, segera menyegerakan diri kepada taubat. Walam yagnut min rahmatillah. Kalau kita udah sadar nih, kita punya dosa, menyegerakan diri bertaubat, menyegerakan diri kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena ada segelintir orang yang merasa dirinya sudah terlampau banyak dosa, kayaknya kalau saya sholat Allah terima atau enggak ya? Kayaknya kalau saya berubah ini masih ada kesempatan atau enggak ya? Atau dia malah justru berkata, ya udah terlanjur begini, udah deh biarin begini aja. Ada orang yang merasa, bahkan lihat ciri-ciri pertanyaan orang yang menjauh dari rahmatnya Allah, berputus asa dari rahmatnya Allah. Siapa ciri-cirinya? Orang yang suka bertanya, ustazah saya ini banyak banget ngelakuin dosa, kalau saya minta ampun sama Allah, apakah Allah masih membukakan pintu maafnya untuk saya? Nah, ini ciri-ciri orang yang kadang-kadang berputus asa dari rahmatnya Allah. Terus harusnya apa? Datangkan prasangka baik dengan luasnya rahmat Allah. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa rahmati wasi'at kulli syai. Rahmatku ini meliputi segala sesuatu. Rahmatku mengenai segala sesuatu. Dan begitu pula Allah mengingatkan kita, walam yagnut min rahmatillah, jangan kamu berpaling dari rahmat Allah, jangan kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Allah berfirman, la tagnatu min rahmatillah. Ayat-ayat utuhnya apa nih? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, Allah berfirman, berkata kepada Nabi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku yang telah menganiaya diri mereka sendiri, yang telah melampaui batas perbuatannya sendiri, yang sudah banyak melakukan perbuatan dosa terhadap dirinya sendiri. Katakan kepada mereka, La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah menghapuskan dosa keseluruhannya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syuh. Lihat bagaimana rahmatnya Allah. Tidak ada ayat yang lebih menggembirakan hati kami melebihi ayat ini. Kan ini adalah ayat panggilan kasih sayang dari Allah. Ayat cinta dari Allah. Betapa lihat pintu Allah tidak pernah tertutup untuk orang yang menginginkan pengampunan darinya. Pertanyaannya, pintunya maftuh, sebetulnya kita tidak perlu mengetuknya lagi. Kalaupun pintu tersebut sedang tertutup, tapi hanya dengan ketukan beberapa kali saja Allah akan segera membuka pintu tersebut untuk kita. Bagaimana mengetuknya? Istighfar. Menyesali perbuatan dosanya. Menyesali akan menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal yang salah. Dan dia berjanji pada dirinya untuk tidak melakukan kembali perbuatan dosa tersebut. Itu adalah ketukan-ketukan yang kuberikan pada pintunya Allah. Terkadang bahkan ulama mengatakan ketukan pintu Allah adalah dengan kau menyebut namanya. Ya Allah. Kau sedang mengetuk pintu. Kau sedang memohon untuk dibukakan pintunya. Dan kalau pintunya Allah sudah terbuka, subhanallah. Segala kenikmatan, seluruh dosa, berapa banyak hadis yang mengaitkan tentang dosa sebanyak puih di lautan diampuni. Walau mithlu zabadil bahr, katanya, meskipun sebanyak buih di lautan, dosa kita diampunin. Seseorang hamba dikala dia sujud menghadap Allah, salat menghadap Allah, kemudian dia bersujud, tasaqat minhu dhunub, berjatuhan dosa-dosanya dari pundaknya yang selama ini dia pikul. Pada saat apa? Dia sedang bersujud menghadap Tuhan. Hadis yang begitu menggembirakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu maafnya Allah begitu diberikan kemudahan kepada setiap umat Nabi Muhammad yang ingin meminta ampun padanya. Kemudian wa iblis lam yugiru ala nafsihi walam yasra, kemudian walam yandam alaiha walam yalum nafsah walam yasra bitawbah wa ganata min rahmatillahi ta'ala wa takabbar. Iblis berbeda dengan Nabi Allah Adam. Kalau Nabi Allah Adam begitu cepat menyadari perbuatan kesalahannya, segera taubat, menyesali, mencela diri. Apa yang dilakukan iblis? Iblis tidak pernah mengakui dosanya pada diri sendiri. Bahkan tidak menyesali dan tidak mencela dirinya sendiri. Apa yang dilakukan iblis? Iblis dengan angkuhnya, dengan kesombongannya, ya. Kemudian dia berputus asa dari rahmatnya Allah. Bahkan dia tidak menganggap bahwa perlu untuk meminta maaf. Masya Allah. Ini iblis. Orang yang selalu merasa dirinya paling benar. Orang yang selalu merasa dirinya tidak salah, orang lainlah yang salah. Sebelum mengintrospeksi diri, dia telah menjatuhkan statement bahwa dialah yang salah, akulah yang benar. Ini siapa? Ini iblis punya kerjaan. Ini tingkah laku iblis. Tidak menyesal, tidak mencela diri, tidak mengakui dosanya, dan tidak menyegerakan diri bertobat, justru malah berputus asa dari rahmatnya Allah. Tidak perlu mengejar rahmatnya, dianggap. Bahkan dia berlaku sombong. Wa takabbar. Itu sifat iblis. Dengan kesombongannya dia merasa dirinya paling benar. فمن كان له مثل حال إبليس لم يقبل لم تقبل توبته. Barang siapa orang yang memiliki sifat atau keadaan seperti keadaan iblis, ketahuilah selagi kesombongan itu, keangkuhan itu ada pada diri kita, maka Allah tidak akan pernah menerima taubat kita. Allah tidak akan pernah membuka pintunya untuk orang-orang yang sombong. Allah tidak akan pernah membuka pintunya untuk orang-orang yang angkuh. Allah tidak akan pernah membuka pintunya untuk orang-orang yang merasa dirinya paling benar. Na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi, wa man kana haluhu mithla halu Adam gabbal Allah taubatahu li'anna kullu ma'siyatin asluha min asyahwah fa innahu yurja ghufranuha. Akan tetapi, barang siapa yang keadaannya seperti siapa? Keadaannya seperti Nabi Allah Adam alaihi salam. Tingkah lakunya menyegerakan taubat, menyesal, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meniru keadaannya Nabi Allah Adam, apa yang akan dia raih? Allah akan selalu menerima taubatnya. Karena apa? Karena dikatakan setiap maksiat itu biasanya pangkalnya itu dari syahwat. Dan segala sesuatu sebagaimana kita telah bahas, maksiat yang bermula atau berasal pangkalnya dari syahwat, apa yang bakal didapat? Maka di situ masih ditemukan, masih ada kemungkinan mendapatkan pengampunan dari Allah. Di situ masih diharapkan ampunan Allah. Nah, maksiatnya Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, kalau kita lihat di sini, karena apa? Karena dorongan nafsu, bisikan syaitan, dorongan nafsu. Nafsunya membuatnya tertantang ingin mencoba buah khuldi. Dorongan hawa nafsunya. Syaitan gak berani deket-deket, gak pernah digoda, gak pernah apa. Gak ada syaitan pada saat itu keadaannya, ya. Gak vulgar syaitan deketin siapa? Deketin para nabi. Tapi dorongan hawa nafsulah kemudian membuat dia terjerumus di dalam kesalahannya. Apa yang dia dapat setelah itu dari kesenangan hawa nafsu? Maka perbuatan tersebut masih diharapkan ampunannya, dan maksiatnya Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam dibilang adalah asluha minas syahwa wa maksiatu iblis asluha minal kibir. Maksiatnya Nabi Allah Adam karena dorongan hawa nafsu, sementara maksiatnya iblis adalah pangkalnya kesombongan. Kalau ada orang melakukan maksiat karena sombong, dia menganggap bahwa tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah. Melakukan ini tidak soal, tidak menjadi masalah. Siapa bilang dosa? Ada orang di luaran sana yang dengan PD-nya, dengan percaya dirinya, bahkan dengan keangkuhan dan kesombongannya, mengatakan, saya, siapa bilang tidak pakai jilbab itu haram? Siapa bilang tidak pakai kerudung itu dosa? Siapa bilang orang yang tidak sholat itu dosa? Siapa bilang orang yang tidak puasa Ramadan itu katanya dosa? Azamina takabur, yang begini, dengan keangkuhan dan kesombongannya, tidak akan pernah mendapat pengampunan Allah. Tapi coba kalau ada orang, dia tahu bahwa dorongan hawa nafsu yang membuat dia tidak mengerjakan sholat, dorongan hawa nafsunya yang ingin selalu terlihat indah dan cantik di mata orang lain, yang membuatnya tidak mengenakan kerudung, yang membuatnya tidak berjilbab karena masih ingin dapat pujian dari orang, rambutnya cantik sekali, ini indah banget rambutnya, wah warnanya cakep banget, kamu tuh memang seksi, kamu tuh, dorongan hawa nafsunya. Tapi dia mengatakan pada dirinya, saya tahu apa yang saya lakukan ini salah. Saya tahu apa yang saya kerjakan ini salah. Sama halnya seperti orang, kamu gak sholat. Emang nih saya emang parah banget gak sholat. Ya Allah, bagaimana dong? Doain ya biar dapat taufik hidayah. Sekalipun seandainya dia tidak tergerak pada saat itu juga untuk mengerjakan sholat, ada perbedaan di sini. Ada orang yang melakukan dosanya karena keangkuhannya, ada orang yang melakukan dosanya karena dorongan hawa nafsunya. Dua orang yang berbeda, dua orang yang mendapatkan perlakuan yang berbeda. Masya Allah. Kemudian hukiya anna iblis jaa ila Musa alaihi salam faqala lahu anta alladhi istafaka Allah bi risalatihi wa kalamuka taklima wa kallamuka taklima faqala lahu Musa na'am faman alladhi turidu ya hadha wa man anta faqala iblis ya Musa qul li rabbika khalaqun min khalqik qad sa'alaka at-taubah khalqun min khalqik qad sa'aluka at-taubah wa Allahu ila Musa qul lahu inni qad istajabtu laka fi ma sa'alt wa murruhu ya Musa an yasjud di gabri Adam fa idza sajada lahu qabiltu taubatahu wa ghafirtu lahu dhunubahu akhbarahu Musa fa ghadiba iblis wastakbar wa qala ya Musa ana lam asjud lahu fil jannah fa kaifa asjud lahu wa huwa mayyit. Lihat sombongnya siapa? Iblis. Apa yang terjadi padanya? Katanya dikisahkan bahwa sungguhnya iblis pernah mendatangi Nabi Allah Musa. Iblis datang kepada Nabi Allah Musa, lalu dia berkata, engkau adalah orang yang telah diutus Allah. Engkau orang yang telah dipilih Allah, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian iblis berkata, dan Allah pun mengajakmu berbicara, Allah berikan kepadamu mukjizat, kau bisa berbicara dengannya secara langsung. Ini kata iblis kepada Nabi Allah Musa. Lalu kemudian iblis berkata, faqala lahu Musa, na'am, betul kata Nabi Allah Musa. Faman ladzi turidu ya hadza? Kamu mau apa? Dan siapa kamu? Iblis kemudian menjawab, aku adalah iblis. Wahai Musa, katakan kepada Tuhanmu Allah, ada salah satu makhluk di antara makhluk-makhluknya. Iblis berkata, aku iblis, katakan kepada Allah, ada seorang makhluk di antara makhluk-makhluknya Allah ingin bertaubat kepadanya. Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Musa. Wahai Musa, katakan kepada iblis, katakan padanya bahwa sesungguhnya Allah mengabulkan dan menerima permohonannya. Mau minta pintu maaf? Boleh, kata Allah. Akan ku berikan. Lalu apa? Allah berkata kepada Nabi Allah Musa, murruhu, perintahkan untuknya, katakan kepadanya wahai Musa, untuk sujud kepada kuburan Adam. Maka kalau dia melakukan perbuatan tersebut, akan ku terima taubatnya, penyesalannya, akan ku berikan permohonan ampun, akan ku berikan maaf padanya. Apa jawaban iblis? Faghadiba iblis wastakbar. Terulang lagi. Iblis marah serta berlaku sombong untuk yang kedua kali. Apa yang dikatakan iblis? Hai Musa, aku tidak bersujud pada Adam ketika di surga. Waktu di surga Allah perintahkan di saat para malaikat semuanya bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam, aku tidak melakukan sujud tersebut, tidak kulakukan. Bagaimana mungkin aku akan bersujud padanya sedang dia sudah mati? Kau perintahkan aku sujud di atas kuburan Adam, waktu hidup tidak kulakukan, bagaimana mungkin di saat dia mati aku lakukan? Wah. Kalau bahasa orang kita bilang, hidupnya aja kita kagak hawil, kita kagak urusin, kita kagak liatin, kita kagak tengokin, lah matinya kita tengokin. Itu kalau orang Betawi. Sombong, angkuh, hati-hati dengan sifat seperti ini. Akhirnya apa? Boro-boro dapat pengampunan Allah. Bukannya dia mendapat pengampunan Allah, malah dia menunjukkan kembali sifat aslinya dia. Sifat aslinya dia sombong, angkuh, merasa benar, tidak pernah salah. Bahkan mau taubatnya aja sudah dituntun caranya, kepada orang yang tepat, yang benar, masih dingayelin. Ini kadang-kadang ada orang udah ngaji, duduk di pengajian, nuntut ilmu, ustazah menyampaikan, yang belajar kan ustazah. Yang sedang menyampaikan, ustazah menyampaikannya dari mana? Apa yang disampaikan kitab, apa yang disampaikan hadis Rasulullah, apa yang disampaikan firman Allah. Ada segelintir orang, terkadang yang hadir kemudian berkata, oh, mana bisa kita begitu? Ya enggak-enggak aja. Datangnya padahal minta dibimbing. Sudah datang kepada orang yang benar. Iblis datang kepada orang yang tepat. Siapa? Utusan Allah, Nabi Allah Musa alaihissalam. Yang jelas-jelas sudah memiliki mukjizat, bisa berbicara langsung. Kepada siapa? Kepada Allah. Masih ngeyel juga. Dikasih solusi, malah dia yang bantah. Sama kayak orang di saat dengar nasihat, dengar arahan, dengar pengajian, dengar sabda Rasulullah, dengar firmannya Allah, malah dia ngeyel. Itu kan di zaman Nabi, masa zaman kita? Emang ada orang zaman sekarang yang bisa begitu? Waduh, kalau ngomong di belakang enak banget, bisik-bisik. Yang ngomong belum tentu tuh ngerjain. Kalau kita mau arahan, itu pilihan kita mau ngikut atau enggak. Tapi bukan ngeyel. Dan bukan urusan kita juga untuk mengoreksi. Sebenarnya kan begitu. Itulah kenapa Imam Ghazali berkata, undur maqal wala tandur manqal. Kalau kita mau belajar dengan serius itu, pusatkan perhatianmu pada ucapannya, pada isi kandungan materinya, kata dibilang. Itu yang nyampein apa yang dibahas, firman Allah, hadis Rasulullah, kitabnya, dan lain sebagainya. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Karena kadang sifat manusia selalu menengok kepada siapa yang berbicara. Nah, di situ kemudian mendatangkan masalah baru adalah apa? Hatinya tidak menjadi bersih. Ruwiya anna iblis yashtad alaihi al-adha finnar fayugalulah kaifa wajadta azabillah fayaqul ashad ma yakun fayugalulah inna adam fi riyadil jannah fasjud lahu wa'tadhar hatta yaghfira laka fayakba fayashtad alaihi al-adhab bigadri azabi ahli al-nar 70,000 di'af. Tadi riwayatkan, ya, sungguhnya Allah memberikan siksaannya terhadap iblis, atas iblis di neraka sangat berat. Kalau orang munafik, orang kafir, kita dapat gambarannya dari beberapa firman Allah, dari beberapa ayat Allah yang berkenaan dengan pedihnya siksaan untuk mereka. Gimana untuk dedengkotnya? Gimana untuk si penyebabnya orang-orang itu menjadi tersesat karena iblis? Kira-kira siksaan Allah terhadap iblis gimana? Ada orang ateis, ya, ngeyel. Ah, itu iblis kan dari api dibuatnya. Api ketemu api, ya kan gak panas lah. Karena aslinya dia api. Mau dibakar kayak gimana juga, lah udah api. Sifatnya dia panas. Mana dia ngerasain sakit atas siksaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ulama itu yang sedang diberikan pertanyaan seperti itu ngapain? Nampar yang ngomong sekenceng-kencengnya dengan pukulan yang sangat kuat. Wah, begitu selesai ditampar mukanya memerah, kemudian ingin marah. Apa yang salah dengan pertanyaanku? Pertanyaanku begitu logis. Sangat masuk logika. Iblis itu kan dari apa? Dari api. Kalau masuk ke neraka, sama juga bohong. Neraka kan juga api, kata dibilang. Apa jawaban yang nampar? Kamu tahu? Saya terbuat dari apa? Manusia. Iya tahu manusia. Manusia dari tanah, kata dibilang. Ya kan, manusia dari tanah. Kamu dari apa? ya sama dari tanah. Pipi kamu ada kulit, tangan saya ada kulit. Saya pukul kamu dengan tamparan begitu, kita sama-sama punya sifat apa? Dari mana? Dari tanah. Mukul kulit dari kulit. Kok kamu ngerasain sakit? Kok kita ngerasain sakit? Kan kita sama-sama tanah, kayak tanah aja dipukul ke tanah yang lain. Nah, itulah jawabannya. Kalau ada orang berpikir iblis itu di neraka tidak tersiksa, maka salah besar. Api ketemu api berarti tidak merasakan apa-apa, salah besar. Di sini dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, diriwayatkan katanya iblis itu yashtad 'alaihil 'adzab finnar. Siksaannya Allah berikan kepada iblis di neraka sangat berat. Sehingga dikatakan pada iblis, bagaimana perasaan yang kau rasakan atas siksaan Allah ini? Ditanya nih iblis, kaifa wajadta 'adzabillah? Bagaimana kau menjumpai siksaan Allah? Maka iblis menjawab, asyadd ma yakun. Dia menjawab, sungguhnya seberat-berat siksaan yang pernah ada adalah siksaan Allah untuk kami. Fayugalu lahu inna Adam fi riyadil jannah. Dikatakan lagi kepada siapa? Kepada iblis, sesungguhnya Adam ada di dalam taman-taman surga. Maka bersujudlah kamu padanya. Wa'tadhar, ajukanlah uzur sehingga kamu mau bisa diampuni oleh Allah. Apa jawabannya? Fayabah. Lagi-lagi, ya Allah, orang tuh kalau udah sombong, hatta dia sudah merasakan penyiksaan, udah disiksa, tapi kalau udah penyakit kronis yang satu ini nyusup ke dalam hati, masuk ke dalam hati. Nabi SAW menyebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min al-kibr. Tidak akan menginjak surga, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji zarrah, biji atom, sifat sombong. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya seberat zarrah. Subhanallah. Ini iblis disiksa, ditawarin agar siksaannya lepas. Tapi balik lagi ke masalah awalnya. Kamu samperin sana Adam di taman surga, ajukan uzur di hadapan Allah. Kau ingin melakukan taubat, kau ingin sujud kepadanya dan lain sebagainya. Oh, fayabah. Lalu dia tetap aja nolak. Ashtadda alaihil azab. Maka apa yang terjadi padanya? Lalu bertambah dahsyatlah siksaan baginya. Kata dibilang, dengan ukuran apa siksaan? Bigadar azab ahli nar 70,000 da'f. Siksaan yang Allah berikan kepada iblis, nih, siksaannya ukurannya 70,000 kali lipat siksa penghuni neraka lainnya. Iblis dapat 70,000 kali lipat ganda siksaan penghuni neraka lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ja'a fil khabar anna Allah Ta'ala yakhruju iblis minan nar kulla 100,000 sana wa yakhruju Adam wa yu'muruhu bisujudu lahu fayaba thumma yurudduhu ilan nar. Ikhwani, in aradtum an-najah min iblis fa'tasimu bil maulah wa'ta'idhu bihi. Idza kana yawm al-qiyamah yudha'u kursi minan nar wa yaqudu alayhi iblis alayhi la'nah fatajtami'u ash-shayatin wal kuffar 'indahu wa lahu sawt ka sawt al-himar yanhak wa yaqul ya ahli an-nar kayfa wajadtum al-yawm ma wa'ada rabbukum qalu haqqan. Tadi kita dengar iblis mendapatkan siksaannya 70 ribu kali lipat siksaan penghuni neraka. Dalam sebuah hadis katanya, alhamdulillah, sesungguhnya katanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari neraka dalam setiap 100 ribu tahun sekali dikeluarin. Juga ngeluarin siapa? Nabi Allah Adam. Dan apa yang mau diperintahkan? Memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Kalau dari hadis ini atau dari kisah-kisah yang kita tangkap di dalam kitab ini, bahwa ternyata Allah itu menawarkan peluang untuk iblis berkali-kali untuk taubat, untuk sadar. Dan itu juga dapat terjadi kepada kita hamba-hambanya Allah, terlebih umat Nabi Muhammad SAW. Terkadang ada panggilan-panggilan Allah yang Allah menginginkan kita segera kembali kepadanya, segera bertobat, segera menyesali. Peluang-peluang pintu maafnya terus terbuka. Tapi ada dari kita yang sadar, ada dari kita yang tidak sadar. Iblis diberikan tawaran lagi. Nabi Allah Adam dikeluarkan, iblis dikeluarkan 100 ribu tahun sekali. Ditawarin untuk apa? Untuk sujud lagi. Wa ya'muruhu bisujudullah. Sujud, memerintahkan untuk bersujud kepada Adam, tetapi dia tetap membangkang, tetap menolak. Ya, orang tuh kalau sombong rela disiksa, asalkan kesombongannya itu kagak dikutik. Ibarat kalau orang lagi angkuh, lagi sombong ya, hidupnya udah susah nih. Misal contoh ya, ada keluarga, adik beradik katakanlah gitu ya, ceritanya ribut. Saya bilang kan kadang-kadang orang ributnya A, tapi kadang-kadang suka ngerembet sampai Z. Masalahnya jadi ngelebar nih, panjang. Kebetulan katakan si adik sakit, atau yang lebih ngena si kakak deh yang sakit. Kakak nih, kakak sakit. Hidupnya sederhana, pas-pasan. Tidak punya apa-apa. Jadi karena ada masalah nih, benturan masalah, kebetulan yang punya duit si adik. Yang hidupnya mapan si adik. Yang kiranya bisa ngobatin pengobatan dia, sakitnya dia adalah si adik. Tapi karena ada keributan antara si kakak dan si adik, orang-orang rayu di si kakak. Udah deh, daripada sakit mulu, udah damai aja. Kan kita tahu di keluarga yang bisa bantu dia. Gitu ya. Kalau orang sombong akan bilang apa? Mendingan gua mati daripada harus dibiayain pengobatan pakai duit dia. Orang sombong lebih rela dirinya tersiksa. Itu sifat iblis. Hidupnya udah susah nih, ibaratnya gak kemakan-makan. Saudaranya yang punya duit, kata saudaranya, kalau mau sini datang makan. Kata saudaranya yang punya, itu mah gak kenapa-napa. Kan dia yang kagak mau. Mau itu adik, mau itu kakak, sama aja. Waktu siang lapar atau yang susah itu diingatkan, situ saudara lo udah buka rumahnya, silahkan kesana minta. Atau mungkin udah, daripada kagak makan, mendingan mati kelaparan. Wah, bahasanya, daripada harus makan dari duit dia. Masya Allah. Ini sombong. Orang sombong begini. Na'udzubillah min dzalik. Lebih rela dirinya tersiksa, asalkan jangan menghancurkan kesombongannya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Iblis lagi-lagi dikasih tawaran, lagi-lagi dia menolak. Akhirnya apa yang terjadi? Dikembalikan lagi oleh Allah ke dalam neraka. Kembali disiksa oleh Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma yarudduhu ila nar. Kata dibulangin lagi dia ke dalam neraka. Maka beliau, wahai saudara-saudaraku, ikhwani, Imamul Ghazali berkata, in arattum najah, kalau kamu ingin selamat dari apa? Dari iblis, dari godaan iblis, dari tipu daya iblis. Apa yang harus kita lakukan? Maka berpeganglah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah. Fa'tasimu bil maula, merapatlah pada syariat Allah, mendekatlah pada syariat Allah, mendekatlah pada ajaran Rasulullah, mendekatlah pada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Fa'tasimu, jadi berpeganglah pada Allah. Dan kemudian apa? Wasta'idhu, minta perlindungannya kepada Allah. Wasta'idhu bihi, mohon perlindungannya kepada Allah. Minta dilindungin sama setan, mintanya sama siapa? Sama Allah. Kita nih manusia lemah, tidak punya daya upaya apapun. Segala sesuatu yang kita buat, yang kita lakukan, semuanya berasal dari Allah. Kekuasaannya dari Allah, tenaganya dari Allah, semuanya dari Allah. Maka tidak ada pula yang dapat menolak segala kemudaratan, segala keburukan, mara bahaya kepada kita, termasuk godaan dan tipu daya syaitan, kecuali perlindungan itu datang dari Allah. Hari ini kita belajar satu persatu, sedikit demi sedikit, tentang syariat-syariat, tentang bagaimana iblis, ya, tentang hawa nafsu, dan seterusnya, tentang sabar, cinta Allah, cinta Rasulullah, tentang kerinduan dan lain sebagainya. Kita belajar perlahan-lahan, diapain? Jadikan ini pegangan kita. Pengetahuan yang kita pelajari, jadikan ini adalah penyelamat kita. Inginnya kalau kita habis dengar begini, ya Allah, mudah-mudahan kau berikan aku perlindungan untuk tidak sekalipun di hatiku terdapat sifat sombong. Lindungi aku ya Allah, jaga aku ya Allah, pelihara aku ya Allah. Kita baca wiridul latif, Rabbi a'udzubika, a'udzubika, aku berlindung padamu ya Allah, min hamazati syayatin, wa'udzubika Rabbi ayahdurun. Atau a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, aku berlindung padamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Minta perlindungannya sama Allah agar Allah selamatkan kita. Jadi kata Imam Ghazali, kalau mau selamat enggak ada yang mampu kita lakukan kecuali melainkan berpeganglah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah, ya. Kemudian mintalah perlindungan darinya. Kemudian idza kana yaumal qiyamah yudha'u kursi minan nar fayaqud 'alaihi iblis 'alaihi la'nah. Tadi bilang lagi, apabila nanti hari kiamat tiba, Allah meletakkan kursi dari api neraka. Pada hari kiamat Allah letakkan kursi dari api neraka. Maka siapa yang duduk, duduklah iblis yang telah dilaknat oleh Allah di atas kursi tersebut. Dan setan-setan serta orang-orang kafir lainnya berkumpul di sekeliling iblis itu. Kelompok. Makanya Nabi SAW kan bersabda, yuhsyarun nas ma'aman ahab, al-mar'u ma'aman ahab. Orang nanti akan dikelompokkan, akan dikumpulkan bersama siapa? Bersama orang-orang yang dia cinta. Kalau di dunia dia memilih mau menjadi pengikut iblis, maka kelak dia pun akan dikelilingi dengan kelompoknya iblis, kelompoknya setan, orang-orang kafir lainnya, naudzubillah min dzalik. Adapun dia yang memilih mengikuti syariat Rasulullah, meneladani akhlak Rasulullah, mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, mentaati perintah Allah dan Rasulnya, dia ada di kelompok siapa? Yang dia cintai, panutannya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang nanti masuk surga, masuk neraka, kelompok-kelompok. dalam kelompok-kelompok ini. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti kalau udah datang, Allah letakkan kursi, kursinya dari api. Yang duduk iblis. Laknatullah. Paling kalau kita bilang rajanya setan. Si iblis itu duduk di situ, dikelilingi orang-orang pengikutnya, setan-setan lainnya, kemudian orang-orang kafir lainnya, dan para-para mutakabirin, orang-orang sombong ada di sampingnya, berkumpul. Suara mereka seperti apa? Suara mereka seperti suara keledai yang meringkik. Suaranya nyaring, sakit didengar kuping. Na'udzubillah. Kasutil himar wa yagulu ya ahlan nar kaifa wajadtumul yawm ma wa'ada rabbukum. Kedengeran banget tuh suara ngeringkiknya. Dan kemudian berkata, Allah bertanya pada mereka, hei penghuni neraka, hei calon-calon yang bakalan masuk ke dalam neraka, bagaimana engkau merasakan hari ini? Apa yang kau rasakan hari ini terhadap apa yang dijanjikan Allah untuk kalian? Allah sudah ngingetin nih sama kita. Kita kalau baca Al-Qur'an, di situ kita jumpain innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tuh enggak suka sama orang-orang kafir. Allah enggak suka sama orang-orang yang sombong. Kemudian orang-orang munafik, innal munafiqina kana fi darakil asfal min nar jahannam. Orang-orang munafik nanti tempatnya di surga paling dasar, paling dalam, keraknya neraka dia di dalam situ. Allah udah ngasih tahu kita semua keadaan haulal qiyamah, gimana keadaan kiamat, orang kelompok-kelompok nanti semuanya mencari bantuan kesana kemari, keadaan hari kiamat yang sudah Allah gambarkan di dalam Al-Quran kepada kita semua. Pada saat itu sudah kelompok-kelompok nih, orang sudah bertemu dengan rajanya, bertemu dengan orang-orang yang dia mau mintain tolong nantinya. Dia anggap di dunia ini, wah, dia adalah idolanya, panutannya, dan lain sebagainya. Begitu pula para pengikut iblis. Allah tanya sama mereka, apa yang kau dapati, apa yang kau jumpai pada hari ini? Atas apa yang Allah telah janjikan pada kalian? Mereka semua serentak menjawab, qalu haqqa. Semua apa yang Allah pernah ucap, apa yang Allah pernah janjikan terhadap kita, semuanya nyata. Semuanya benar adanya. Semuanya tidak ada yang melenceng sedikit pun. Semuanya betul. Masya Allah. Ya Allah, Allah tidak akan pernah salah. Masya Allah. Jadi kita perlu waspada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sudah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, semua itu adalah nyata dan tidak akan pernah ada yang salah. Allah selalu berkata, "Hadza yaum aisat fihi minar rahmah." Fayamurullahu ta'ala al-malaika ayyadribuhu wa man tabi'ahu bimagami' min nar fayahun fiha 40 sana fala yasma'una al-amr bil khuruj abadal abad. Na'udzu billah minha. A'udzu billah. Allah kemudian berkata, ini adalah hari di mana aku, kata Allah, ya, telah memutuskan seluruh harapan dan rahmat. Tidak ada lagi. Udah hari kiamat, udah selesai semuanya. Aisat fihi minar rahmah. Putus asa semua dari rahmat. Kenapa? Karena seolah-olah menghadapi marahnya Allah yang luar biasa, sehingga tidak satupun, bahkan para nabi, tidak ada yang berani meminta apapun daripada Allah. Hari ini adalah harinya putus asa, kata Allah. Saking melihat begitu marahnya Allah pada hari kiamat, satu-satunya nabi yang berani meletakkan dahinya, kemudian bersujud, yang kemudian mau berdoa, memohon kepada Allah, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang lain. Pada saat itu, masya Allah, Allah kemudian memerintahkan apa? Fayamur al-malaikah an yadribuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapa? Para malaikat-malaikat untuk memukul iblis beserta pengikutnya dengan apa? Dengan beberapa cambuk dari api neraka. Bada' al-adab. Penyiksaan dimulai. Pengikut-pengikut iblis yang mudah tertipu daya dengan godaannya, dengan alirannya, dengan ajakannya, na'udzubillah, rasakan. Bayangkan apa yang kamu lihat saat itu, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasa. Orang yang dicambuk, jangankan dari api, dicambuk dengan cambukan dunia aja, kita sudah menjerit-jerit kesakitan. Pengikut iblis akan seperti itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memukul siapa? Para malaikat. Dan cambuknya dari apa? Dari api neraka. Lalu satu persatu mereka terjun kemana? Mereka dimasukkan kemana? Ke dalam api neraka Allah. Mereka akan di sana ya, selama 40 tahun. Kemudian mereka tidak akan pernah mendengar lagi. Kalau bilang 40 tahun, mau lebih, mau 40 ribu tahun, mau berapa juta tahun sekalipun, mereka tidak akan pernah lagi mendengar apa? Mendengar lagi perintah Allah untuk keluar selama-lamanya. Enggak ada lagi perintah keluar dari neraka abad dan abad, selama-lamanya mereka ada di dalam sana. Na'udzubillah min dzalik. Selagi kita di dunia, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetuk pintunya Allah, mengharap rahmatnya Allah, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat. Selagi kita masih bernafas, selagi kita masih beriman, ya, sekalipun berapa banyak dosa yang kita perbuat, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena hari yang berputus asa bukan di dunia, tapi nanti di akhirat, yaumul qiyamah, itu di terakhir itu. Maka selama-lamanya penghuni neraka tersebut, pengikutnya iblis, ya, setan, orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah mendengar ada seruan yang mengatakan keluarlah kamu dari neraka. Enggak. Mereka selama-lamanya akan menetap di sana. Na'udzubillah minha. Warada annahu yu'ta bi iblis yawmal qiyamah fayamur bihi an yajlis ala kursi min nar wa ala unugihi tughul la'nah. ويأمر الله عز وجل الزبانية أن يجره على كرسي ويلقه في النار فيتعلقون به ليلقوه فلا يقدرون ثم يأمر الله تعالى جبريل مع ثمانين ثم يأمره di sini dibilang katanya Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan pula katanya datang nanti di iblis yaumal qiyamah fayumur an yajlis ala kursi min nar. Alhamdulillah. Datang pula riwayat yang menyatakan bahwa sungguhnya iblis akan didatangkan besok pada hari kiamat. Allah datangkan pada iblis dari kiamat, diperintahkanlah dia untuk duduk di atas kursi dari api. Ini riwayat yang lain. Duduk di atas kursi dikatakan dari api. Kemudian pada lehernya ada kalung. Kalung apa? Kalung laknat. Cap. Ini tandanya orang yang sudah dilaknat sama Allah. Allah telah melaknat dia. Tughul la'nah. Wa ya'muru Allah azza wa jalla az-zabaniyah. Di kalungnya ada kalung laknat. Allah memerintahkan para malaikat-malaikat penjaga neraka untuk menarik dia dari kursi dan melemparkan dia ke dalam api neraka. Tetapi enggak bisa. Udah Allah suruh para malaikat nih, ya yajurruhu ala kursi. Suruh seret, suruh bawa buat dilempar ke neraka, enggak bisa. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat malaikat Jibril. Malaikat Jibril dipanggil. Thumma ya'murullah ta'ala Jibril ma'a 80,000 malak bidzalika fala yaqdirun. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril beserta para malaikat lainnya, ada berapa jumlahnya? 80,000 malaikat lainnya, buat nyeret dia, buat bawa dia kemana? Masuk ke dalam neraka, kagak bisa juga. Tetapi tidak bisa. Akhirnya Allah SWT memerintahkan siapa? Israfil dan Izrail. Bersama malaikat itu juga ada 80,000 malaikat lainnya. Tetap gak bisa juga. Gak bisa diseret. Gak bisa dibawa. Fayaqulullahu ta'ala lahum. Lawijtama'a alihi adha'af. Ma khuliqtu minal malaika lamma gudiru ala an yanguluh wa tughul la'na ala ulubih. Allah kemudian berfirman, berkata kepada semua para malaikat yang ada maupun iblis yang di sana, seandainya berlipat ganda seluruh malaikat yang telah aku ciptakan, kata Allah, ya, buat apa? Buat nyeret dia, buat bawa dia, maka tentu tidak akan pernah bisa memindahkan iblis itu selama kalung laknat ada di lehernya. Ada belenggu. Belenggunya apa? Laknatnya Allah. Jangan pernah meremehkan laknatnya Allah. Asal kita tahu iblis ini siapa. Ruwiya anna iblis, iblis itu punya nama. Fisama'id dunia, di langit-langit dunia nih, nama-nama iblis itu siapa aja? Pertama, al-abid, ahli ibadah. Jangan dikira iblis itu, wah, berarti dari awalnya udah emang sifatnya iblis, udah gimana. Jangan, kamu salah. Nama iblis di langit pertama, al-abid, ahli ibadah. Langit kedua, az-zahid, ahli zuhud. Langit ketiga, al-arif, ahli ma'rifat. Wah, ini bukan sembarang nama julukannya. Langit keempat, siapa dia? Al-wali, kekasih, kasihnya Allah. Di langit kelima, siapa dia? At-taqi, ahli taqwa. Lihat, namanya keren-keren. Al-abid, az-zahid, al-arif, al-wali, at-taqi. Kemudian apa? Yang keenam. Di langit keenam namanya siapa? Al-khazin, masya Allah. Langit ketujuh namanya siapa? Azazil, pegang kekuasaan, al-khazin, yang megang gudang-gudang Allah Subhanahu wa taala. Wakanya luar biasa deh, namanya bukan sembarangan semua ini. Wa fil lauhil mahfuz, dalam lauhil mahfuz, iblis wa huwa ghafil an agibah amri fa amara Allah an yasjud li Adam fa qala atafaddalu alayya wa ana khairu minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin fa qala ta'ala ana af'al ma asha fa ra'a li nafsihi sharafan fa walla Adam dhahruhu anifa. Udah dia ngerasa dirinya hebat, namanya lihat, al-abid, az-zahid, al-arif, al-wali, at-taqi, al-khazin, siapa lagi namanya, kemudian azazil. Dia lupa Allah memerintahkan dia sujud kepada Nabi Adam. Dengan enteng dia berkata, ya Rab, engkau lebih mengutamakan Adam atas aku, sedangkan aku lebih baik darinya. Dia ngerasa dirinya ahlu ibadah, dia ngerasa dirinya orang yang paling zuhud, dia ngerasa dirinya orang yang paling mengenal Allah. Apalagi dia rasa, dia merasa dirinya orang yang paling takwa. Ini hal-hal yang perlu kita waspada. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari, kita juga merasakan hal-hal demikian. Kita merasa orang yang paling ibadah, paling ngerti, paling paham, paling ini, paling itu. Iblis dengan enteng berkata, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Secara sifat yang lebih kuat adalah api berbanding dengan tanah. Allah berfirman, aku berbuat apapun yang aku kehendaki. Ana af'alu ma asya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya melakukan sesuatu atas apapun yang saya kehendaki. Aku berbuat apapun atas apapun yang aku kehendaki, kata Allah. Tapi di sini apa pelajaran? Dia iblis melihat dirinya memiliki keagungan. Dia merasa dirinya memiliki kehebatan. Apa yang dia lakukan? Dia pun berpaling dari siapa? Nabi Allah Adam. Dia melihat dirinya hebat, dia melihat dirinya memiliki kelebihan, dia pun membelakangkan punggungnya ke arah Adam. Gak dihawil Nabi Allah Adam. Di saat semua para malaikat bersujud, dia memilih untuk tidak bersujud. Di saat semua makhluk diperintahkan Allah sujud, dia lebih memilih untuk tidak melakukan sujud. Awalnya dari ngerasa apa? Ahli ibadah. Jadi faktor utamanya bukan karena soal tanah sama api ini. Itu adalah alasan yang dikemukakan iblis, bahwa hakikatnya aku lebih hebat daripada Adam. Tapi yang membuat dia merasakan itu karena apa? Karena dia merasa dirinya orang yang rajin ibadah, yang rajin sholat, yang rajin ini. Katanya tidak ada sejengkal langit maupun di surga, semuanya pernah disujudin sama siapa? Sama iblis. Dia ngerasa dia abid, dia ngerasa dia zuhud, dia ngerasa dirinya orang yang arif, yang paling mengerti Allah, yang paling faham. Dia merasa dirinya kekasih. Kenapa? Karena dia merasa dirinya taat. Dia merasa dirinya patuh. Tapi ternyata dia lupa dengan kesombongan itu, akhirnya menjerumuskan dia. Iblis melihat dirinya dia hebat, melihat seolah ada keagungan di dalam dirinya. Dia memutuskan untuk membelakangkan Nabi Allah Adam, bukan sujud kepada Nabi Allah Adam, dan dia memilih untuk berbangga diri dan sombong. Masya Allah. Wantasaba ga'iman, tetap berdiri, kagak mau sujud. Di saat Allah perintahkan para malaikat, pas saja dulu di Adam, illa iblis, semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Iblis tetap berdiri. Ila an sajad dan malaika muddah al-mara. Malaikat sujud lama banget. Falamma rafa'u ru'usahum, di saat malaikat pada ngangkat kepalanya, ya. Malaikat melihat iblis belum sujud juga. Wa hum qad waqafu li sujud sajadu. Mereka sudah selesai dari sujud, iblis belum sujud juga. Akhirnya para malaikat sujud untuk yang kedua kalinya. Sujud apa ini? Ini disebut namanya sujud syukur. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada nikmatnya Allah. Apa yang dilakukan iblis? Iblis masih berdiri, ya. Dia ogah. Makanya kalau ada orang, ini perumpamaan, ya. Ada orang di dunia mengaku agamanya Islam, mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi dia itu tidak mau sujud kepada Allah, tidak mengerjakan sholat, maka ketahuilah, bisa dipastikan iblis lebih baik daripadanya. Kenapa? Iblis menolak sujud kepada Adam, tidak menolak sujud kepada Allah. Tapi kalau ada orang Islam, ngakunya Islam, iman kepada Nabi Muhammad, soal perkara sujud aja dipermasalahin. Kalau diingetin sholat, pegel. Kalau diingetin sholat, kesel. Kalau diingetin sholat, manyun. Kalau diingetin sholat, berat. Ini orang-orang yang begini, Masya Allah, hatinya terbelenggu dengan dengan setan, tapi perbedaannya setan mau sujud untuk Allah. Setan hanya nggak mau sujud untuk Adam. Hanya nggak mau sujud untuk Adam, tapi dia mau sujud kepada Allah. Adapun manusia pembangkang yang disuruh sujud kepada Allah, nanti dulu, ya gampang. Yang penting tuh hati. Kapan aja kita ingat Allah, gak usah sholat, gak usah ini, gak usah itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita, anak-anak turunan kita semua dijauhkan dari orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Nah, malaikat udah sujud yang kedua, kata dibilang iblis masih berdiri. Wahwa ga'im yara mu'radan anhum ghairu azim ala al-ittiba. Dia tetap berdiri tegak, berpaling dari para malaikat dengan sikapnya dia tidak mau mengikuti, bahkan tidak juga nyesel atas apa yang dia lakukan. Dia ngerasa apa yang dia lakukan itu adalah benar. Apa yang terjadi? Famasakhallah minas suratul bahiyah. Iblis tadinya bercahaya, bagus rupanya. Allah pun kemudian merubah wujudnya. Dia tidak mau sujud, dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Yang tadinya dia wajahnya indah, cemerlang, bercahaya, akhirnya Allah pun merubahnya. Seperti apa? Di sini dibilang fanakisahu kal khinzir. Allah merubah wujudnya seperti babi hutan. Tadinya bercahaya, cemerlang, wajahnya orang yang rajin ibadah lah. Tapi karena kesombongan dan keangkuhannya, Allah pun kemudian merubah fisik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan waja'ala ra'sahu ka ra'sil ba'ir wa sadruhu ka sanam al-jamal al-kabir wa wajhu bainahuma wajhul girdah wa 'ainahu mashgugatayn fi tuli wajhihi wa sahrihi maftuhatayn ka kuzul hijam وشفتيه كشفتي الثور وأنيابه خارجة كأنياب الخنزير وفي لحيته سبع شعرات وطرده من الجنة بل من السماء بل من الأرض إلى الجزائر فلا يدخل الأرض إلا خفية ولعنه الله إلى يوم الدين لأنه صار من الكافرين. الله rubah wajahnya, bentuknya, fisiknya dengan yang tadinya fisiknya bercahaya, cemerlang, indah, enak dipandang, berubah menjadi seperti babi hutan. Kepalanya dikatakan seperti kepala unta, yakni tinggi. Dadanya katanya dibilang seperti ada yang menonjol di atas punggungnya. Ini seperti unta yang besar. Tapi wajahnya dia di antara kepala dan dada itu seperti mukanya monyet. Jadi wajahnya kerah. Ini campur aduk ala kulihat. Di dalam kedua matanya membelah sepanjang permukaan wajahnya, terbelah. Yani fisik yang sangat buruk, na'udzubillah. Dari giginya, dari bibirnya itu keluar taring-taring, seperti taring-taringnya babi hutan. Masya Allah. Wajah yang begitu sangat tidak enak dipandang. Ada beberapa helai janggutnya, katanya hanya ada 7 helai rambut saja. Dikit. Berbulu sedikit. Allah mengusir dari dia dari surga. Bahkan dari langit. Bahkan dari bumi. Allah enggak pernah terima dia. Sehingga setiap kali dia masuk ke bumi ini, dia masuk ke bumi, masuknya katanya dibilang ngumpet-ngumpet. Selalu masuk dalam secara bersembunyi. Allah melaknatnya sampai hari kiamat. Semuanya dari mana sumbernya? Takabur, bangga diri, dia tadinya wajahnya indah. Wandur kana bahiy surah ruba'il ajniha kathirul ilim kathirul ibadah tawusul malaika wa'azamahum sayyidul kurubain ila ghairu dhalika falam yughni dhalika anhu syai'ah inna fi dhalika ladhikra. Tadinya wajahnya bagus, enak dipandang. Pikir, coba kita pikir, dia tadinya indah rupanya, memiliki sayap empat, banyak ilmunya, banyak ibadahnya. Ibadah dia adalah kebanggaan para malaikat. Malaikat bangga sama ibadahnya iblis, luar biasa. Bahkan dia dijadiin pemimpinnya tadinya, pemimpin para malaikat. Masya Allah. Masih banyak lagi predikat-predikat atau cap-cap yang disematkan kepada iblis. Dari saking hebatnya, luar biasa. Tetapi semua itu tidak menjadikan kita ataupun itu menjadi suatu jaminan sama sekali bagi iblis. Di saat dia memasukkan sifat sombong ke dalam hatinya, maka ibadahnya, ilmunya, jabatannya, pangkatnya, semuanya menjadi luntur seketika. Dan ini semua sesungguhnya ladzikrah, pelajaran bagi kita. Kejadian ini peringatan bagi kita. Jangan sampai kita tertipu daya dengan godaan-godaan syaitan ataupun sifat-sifat yang syaitan cerminkan kepada kita, kemudian kita tiru dan kita ikuti. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa fil athar lamma makara bi iblis baka Jibril wa Mikail faqala Allahu lahumā mā yubkīkumā qala rabbanā mā ammanna makruk faqala ta'ala hākadhā kaunan lā ta'munna makrī. Dalam sebuah riwayat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membalas ya tipu daya syaitan nih, tipu daya iblis, apa yang Allah lakukan kepada iblis, maka menangis malaikat Jibril, malaikat Mikail nangis. Allah berfirman, Allah bertanya kepadanya, apa yang membuat kalian berdua menangis? Mereka menjawab, ya Rab, kami tidak dapat aman dari tipu dayamu, ya Allah. Kami tidak merasa aman. Allah kemudian berfirman, begitulah aku. Jadilah kalian berdua tidak aman dari tipu dayaku. Artinya, jangan pernah merasa apa yang kita lakukan itu sudah hebat, apa yang kita lakukan sudah luar biasa, atau apa yang kita lakukan semua ini adalah suatu hal yang pasti membuat kita masuk ke dalam surga. Tapi yang harus kita tanamkan di benak kita, surga diberikan kepada orang yang dirahmati oleh Allah. Dan mendapat rahmat Allah adalah terus menjadi orang yang selalu mengharap pada rahmatnya. Bukan merasa yakin bahwa rahmat itu pasti ada. Tidak, kejar. Tidak merasa aman. Hadis Nabi SAW menyatakan, barang siapa orang yang merasa aman di dunia, artinya tidak takut kepada siksa Allah, tidak takut pada hari akhir, tidak takut kepada neraka, na'udzubillah min dzalik. Dia merasa aman di dunia dengan kenikmatan, tidak ada yang perlu dia khawatirkan, tidak ada yang perlu dia takuti dan lain sebagainya. Maka di akhirat dia akan dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa. Tapi barang siapa orang yang di dunia memenuhi hatinya dengan rasa takut, takut kepada Allah tapi mengharap rahmatnya, yakin akan pengampunannya, takut pada siksaannya, menghindari hal-hal yang dapat membawa dia terjerumus dalam siksa Allah, dia dekatkan dirinya pada surga, dia dekatkan dirinya pada ridha Allah, dia dekatkan dirinya pada ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Insyaallah yang seperti ini mereka lah orang-orang yang selamat. Tidak ada seorang hamba yang masuk surga karena amal, tapi semua orang yang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan kasih sayang yang menentukan kita kita semua pada hari ini alhamdulillah beragama Islam dalam keadaan iman kepada Allah dan Rasulnya, itu rahmat Allah pada kita. Laula rahmatuh, kalau bukan karena rahmatnya, Allah gak akan tuntun kita di dalam kajian online ini. Allah tidak akan tuntun kita di dalam mendengarkan kajian ini. Allah tidak akan tuntun kita dalam menggerakkan hati kita untuk menjadi orang yang benar dan seterusnya. Tapi semua itu karena rahmatnya Allah kepada kita. Waruya anna iblis qala ya rabbi akhrajatni minal jannah li ajri adam wa ana la aqdiru alaih illa bitaslitak. Qala ana mutasallit alaih ay ala awladihi li'ismatil anbiya minhu. Qala zidni. Qala la yuladu lah walad illa waladuka laka mithra. Qala zidni. Qala sudur masakin laka tajri laka fiha majraddam. Qala zidni. Qala ujallib alaihim bikhaylika wa rijlika ay ista'in alaihim bi'awanik min raqib wa mash wa sharikhum fil amwal ay yahmiluhum ala kasbuha wa sarfuha fil haram wal awlad ay bil hath ala tawassul ilaihim bisabab al muharram kal wata' fil hayd wal ishraq fihim بتسميتهم بنحو عبد العزة وتضليل بالحمل على الأديان بالباطلة والحرف والذميمة والأفعال القبيحة وعدهم أي المواعد الباطلة كشفاعة الآلهة والاتكال على كرامة الآباء وتأخير التوبة بطول الأمال وهذا عن طريق التهديد فاعملوا ما شئتم. إبليس berkata kepada Allah, ya Rab, engkau usir aku dari surga karena Adam dan aku tidak dapat menguasainya kecuali dengan penguasaanmu. Jadi, iblis tuh gak punya kekuatan apa-apa kecuali Allah memberikan kekuasaan. Akhirnya Allah SWT berkata, tidak akan dilahirkan katanya seorang anak bagi siapa? Bagi Adam, kecuali tentu dilahirkan untukmu juga. Setiap bertambah populasi manusia, bertambah pula populasi setan. Dia berkata lagi, tambahkan untukku ya Allah. Masa begitu doang? Allah berfirman, dada-dada mereka, hati kita, dada-dada kita ini adalah rumah-rumahmu. Banyak setan. Setan bisa menetap di hati kita. Engkau bisa berjalan ke sana kemari di dalam diri mereka seperti peredaran darah yang berjalan di tubuh manusia. Cepat banget. Ya, kalau kita ngebahas masalah nafsu, kemarin kita udah bahas masalah bagaimana jalannya godaan syaitan di dalam tubuh manusia. Kama jadi dam, katanya, kayak peredaran darah yang mengalir. Iblis berkata lagi, tambahkan lagi untukku ya Allah. Anak udah dikasih rumah, hati-hati mereka, artinya dada-dada mereka bisa jalan ke sana kemari seperti jalannya peredaran darah. Iblis masih minta lagi. Allah berfirman, kalau gitu kerahkanlah terhadap mereka kaki tangan kamu, nanti pasukan kamu atau pembantu-pembantu kamu. Allah bilang, minta tolong sama pembantu-pembantu kamu untuk menghadapi mereka, ya, orang-orang yang kamu percaya. Goda mereka, kata Allah, dengan harta, buat mereka mudah terperdaya karena harta. Allah SWT bilang, arahkan kepada mereka, ya, goda mereka dalam urusan harta kepada yang haram, goda mereka, uji mereka. Kemudian menganjurkan mereka dalam menjadikan perantara, katanya bilang, mencapai anak-anak mereka dengan jalan yang dilarang, buat anak-anak mereka tersesat, buat anak-anak mereka melakukan hal-hal yang haram. Itu wewenang yang Allah berikan kepada iblis. Goda anak turunan mereka. Sesatkan langkahnya. Sesatkan jalannya. Kita jumpai di akhir zaman sekarang, berapa banyak anak-anak kita yang salah arah. Tauran, geng motor, apalagi pergaulan bebas, minum-minuman keras, mabok, obat-obatan terlarang. Allah memberi wewenang pada iblis. Goda mereka, arahkan anak-anak mereka dalam hal-hal yang tidak benar. Karena Allah memberikan wewenang itu, Allah juga memberikan kita tanggung jawab sebagai orang tua dalam mendidik mereka, menggiring mereka, menjaga mereka, melindungi mereka. Kemudian apalagi Allah beri wewenang? Goda mereka dalam melakukan perbuatan haram dikala haid. Goda mereka untuk berbuat syirik, percaya pada hal-hal yang tidak masuk nalar logika. Zaman sekarang peramal, dukun, ya, hal-hal mitos. Goda mereka kepada hal-hal yang seperti itu. Buat mereka berbuat syirik. Goda mereka untuk mau memberi nama mereka dengan sebutan-sebutan orang-orang kafir. Dikala dulu orang berbangga-bangga memberi nama anak-anak mereka dengan nama-nama Islam, nama-nama indah, nama-nama yang lebih dipentingkan arti berbanding dengan pandangan orang. Apa kata dunia kalau zaman sekarang kita namain anak kita nama-nama dulu, nama-nama jadul. Masya Allah. Ada orang namanya Zaki, maunya dipanggil Jack. Ada orang dikasih nama siapa lagi? Muhammad. Maunya dipanggil apa misalnya? Ada orang dikasih nama Abdullah. Wah, tua banget. Maunya panggilnya Doli aja. Kayaknya Abdullah songkek banget gitu. Misal, apalagi dikasih nama siapa misalnya? Islami-islami makin hilang. Tokoh-tokoh Islami makin dibuang nama-namanya, didatangkan orang-orang baru, populer-populer baru. Masya Allah, ini kan pelajaran bagi kita. Ini ternyata adalah salah satu tipu daya muslihat syaitan. Giring mereka kepada kesesatan terhadap agama-agama yang salah. Masya Allah. Disuruh bawa. Yang menyesatkan mereka dengan mendorong ke arah agama yang salah. Mata pencarian yang salah, perbuatan-perbuatan yang salah. Na'udzubillah min dzalik. Suruh giring mereka. Perbuatan yang buruk, etika yang tidak baik, yang sekarang itu kurang, miss dari orang-orang adalah etika, akhlak, budi pekerti. Yang lebih muda bisa dengan mudah berkata-kata kasar kepada yang lebih tua. Adik sudah tidak punya respek kepada yang lebih tua. Anak tidak punya hormat kepada orang tua. Krisis akhlak zaman kita sekarang ini. Dan itu adalah salah satu bentuk tipu daya syaitan. Ajak mereka kepada perayaan-perayaan yang batil. Terkadang anak kita ataupun orang-orang di sekitar kita lebih berbangga dengan perayaan-perayaan kaum Nasrani ketimbang agama mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Mereka dengan bebas menggiring, memberikan ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang salah. Ini adalah wewenang yang Allah berikan kepada syaitan. Membuat mereka apa? Takhiru taubah. Senang banget nunda-nunda minta maaf. Nunda-nunda apa? Apalagi kalau punya anak yang gengsi banget minta maaf sama orang tuanya, hati-hati. Mau jadi apa anak itu? Orang tua yang melahirkan dia, yang mengurus dia, yang mengasuh dia, yang membesarkan dia, membiayai hidup dia, buat minta maaf gengsi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Membuat mereka menunda-nunda taubat, perpanjang angan-angan. Ini semua langkah-langkah dan tipu daya syaitan. Itu yang Allah berikan kepada siapa? Kepada syaitan. I'malu ma syi'tum. Silakan. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, kata Allah. Ini iblis nih. Kau boleh goda anak turunan Adam dengan apapun yang kau mau. Lalu Nabi Allah Adam kemudian berkata, ya Rab, Qad sallallahu alayya fala amtani anhu illa bika. Ya Rab, engkau benar-benar telah memberikan kekuasaan pada iblis atasku, maka aku tidak mungkin bisa menolak tipu daya iblis, godaan iblis, kecuali dengan bantuanmu. Ini giliran Nabi Allah Adam ngeluh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah? Gala la yuladu laka walad illa wakalta bihi man yahfadahu minal malaika. Sedikit kabar gembira. Allah kemudian berkata, ya, tidak akan dilahirkan seorang anak dari keturunan Adam kecuali aku serahkan pada anak tersebut malaikat yang selalu menjaganya. Ada malaikat yang jagain kita nih. Adam kemudian berkata lagi, tambahin ya Rab untukmu. Zid nih. Allah kemudian berkata, Al-Hasana bi asyram thaliha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan akan mendapatkan imbalan 10 kali lipat. Nah, kalau kita ngerjain satu kebaikan, Allah akan menggandakannya 10 kali lipat. Zidni. Kata Nabi Allah Adam, tambahin lagi, apalagi yang kau ingin berikan kepadaku ya Allah. Allah jawab, aghfiru lahum wa la ubali. Aku Allah akan mengampuni mereka, anak turunanmu wahai Adam yang beriman kepadaku, yang mentaati perintahku, mengikuti ajaranku, ya, aku akan mengampuni mereka dan aku tidak akan peduli berapa banyak dosa yang mereka kerjakan. Nah, kalau iblis tadi nggak ada pengampunan, nggak ada jaminan apa-apa, tapi adapun pengikut Nabi Allah Adam, orang yang beriman kepada ajaran Allah dan Rasulnya, orang yang mengikuti dan mentaati ajaran Allah dan Rasulnya, ada jaminan dari Allah, aku akan mengampuni mereka dan aku tidak peduli berapa banyak dosa mereka. Ingat, dosa di sini selain dosa sombong dan dosa syirik. Nabi Allah Adam kemudian berkata, cukup ya Allah. Dah, kalau udah dapat ampunanmu ya Allah, cukup. Iblis dengar lagi, Allah berikan pengampunan. Iblis protes lagi. Ya Rab, kata iblis. Iblis enggak mau berhenti sampai di situ. Ya Rabbi ja'altu fi bani Adam rusul wa anzaltu 'alaihimul kutub. Fama rusuli? Iblis bilang, "Rab, ya Allah," kata dia bilang, "Kau berikan kepada anak cucu Adam itu beberapa utusan. Ini ada rasul. Kau utus nanti seorang rasul yang menggiring mereka, mengajarkan mereka dan lain sebagainya. Bagaimana dengan utusanku?" Wah, iblis bilang, bagaimana dengan utusanku? Dijawab oleh siapa? Oleh Allah. Utusanmu siapa? Rasulnya iblis berarti siapa? Tukang nujum. Tukang nujum itu peramal, bintang-bintang, dukun, dan lain sebagainya, itu adalah rasulnya. Kalau Allah punya rasul, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Idris, Nabi Nuh, nah rasulnya iblis ya Pak? Paranormal, peramal-peramal, bintang-bintang, masa depan, nah itu dibilang, itu kaki tangannya siapa? Kaki tangannya iblis, yaitu artinya adalah rasulnya. Kemudian iblis bilang lagi, umatmu, hamba-hambamu, kau kirimkan kepada mereka kitab-kitab sucimu, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, ada Quran. Terus bagaimana dengan kita? Gimana dengan fama kutubi, fama hadithi, dusta kata Allah, kebohongan. Apa Quranku? Nyanyian kata Allah, lagu-lagu yang melalaikan, lagu-lagu yang menyesatkan, lagu-lagu yang tidak memiliki makna. Terkadang tanpa kita sadari banyak sekali lagu-lagu barat, lagu-lagu apa yang dinyanyikan oleh anak-anak kita mungkin tanpa disadari mengandung arti-arti yang tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak baik. Tanpa kita sadari, setiap ucapan yang terlontar dari mulut kita itu merupakan satu sugesti kepada diri kita sendiri. Kalau kita nyanyinya lagu yang baik, maka sugesti itu akan balik pada diri kita. Tapi kalau kita memberikan lagu-lagu yang tidak baik, mohon maaf, kalau saya nggak tahu lagu barat, karena saya nggak hafal lagu barat. Misalnya kayak lagu-lagu yang kita dengar, yang populer-populer di zaman sekarang, lagu-lagu, katakanlah lagu Indonesia, lagu-lagu yang tidak berfaedah, ya. Misal contoh, apa itu, lagu Cinta Satu Malam, menjadi populer dan mudah dihafal. Ustazah kok tahu saking populernya? Apa Ustazah pernah dengar? Tidak pernah, saya tidak pernah dengerin lagu itu, insya Allah. Tapi melihat judulnya saja, kita sudah mikir pakai kepala kita, ini apa? Ini maknanya apa? Hah? Dan kemudian itu dinyanyikan. Itu contoh. Mungkin masih banyak lagi yang tidak bisa diutarakan dan diucapkan. Setiap lagu-lagu itu, nyanyian-nyanyian itu yang dinyanyikan, kita sedang memberikan sugesti itu sendiri pada diri kita, na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau kita ukur sama lagu-lagunya orang tua dulu, pantun-pantun nasihat, isinya semuanya puisi-puisi bermakna, benar, gak nyalahin kita kepada yang semestinya. Tuh, hati-hati. Terus katanya apa? Azannya aku apa? Kalau orang Islam azannya Allahu Akbar ngingetin. Oh, kemudian Allah bilang, muazzinmu atau azanmu tukang suling. Main suling. Dengan suling-suling yang menyesatkan. Mana masjidku, ya Rabb? Kalau hambamu punya masjid, punya tempat ibadah, mana tempat ibadahku? Pasar, kata Allah. Pasar adalah tempat ibadah. Mana rumahku, ya Allah? Rumahnya iblis. Ada di mana tempatnya? Tempat pemandian umum. Yang di situ terdapat laki perempuan jadi satu. Perempuan mengenakan pakaian terbuka, laki yang bukan mahram mengenakan pakaian terbuka di tempat umum menjadi satu di situ. Hadza baitak, kata Allah, itu rumahmu. Masya Allah. Baiti. Al-hammam. Allah, itu kamar mandi rumah kamu tuh, tempatnya orang-orang. Nah, kayaknya kita masuk kamar mandi, suruh baca doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak lama-lama di dalam kamar mandi sesuai dengan kebutuhan. Hanya itu rumahnya syaitan. Nanya lagi, fama ta'ami ya Rabb, makananku apa ya Allah? Mau makan apa? Makanan yang di situ tidak dimulai baca bismillahirrahmanirrahim, itu adalah makanan. Yang tidak di situ disebutkan namaku, kata Allah, itu adalah makananmu. Tiap kali kita makan lupa baca bismillahirrahmanirrahim, hakikatnya yang kita makan bukan makanan kita. Enggak ada nutrisinya itu makanan, enggak ada kebaikannya, karena setan yang makan. Sama setan di obrak-abrik makanannya tanpa kita sadari. Nutrisinya diambil, makanannya diambil, kita makan-makan aja. Tapi tidak membuat kita taat, tidak membuat kita rajin ibadah, tapi justru membuat kita sakit, membuat kita lemas, tidur, tidak bergairah dalam ibadah. Fama syarabi ya Rab, apa minumanku ya Allah? Makanan tadi udah, terus minuman apa? Semua minuman yang memabukkan kata Allah itu adalah minuman. Gala asyukr, yang memabukkan itu minumanmu. Ya Allah. Terus Iblis nanya lali, apalagi ya Allah? Lalu apa alat perangkapku dalam memperangkap anak turunan Adam, dalam menyesatkan mereka, dalam menipu mereka, alatnya mana ya Allah? Allah kemudian menjawab, An-Nisa, alat perangkapmu adalah wanita, perempuan. Dijadikan alat perangkap bagi Iblis untuk menipu daya hamba-hambanya Allah. Kayak kita perempuan-perempuan, satu wanita solehah, ya, ada satu perempuan solehah mengungguli 70 laki-laki soleh. Jaga diri, kalau perempuan bisa menjaga dirinya dengan baik, dengan betul, sesuai dengan syariat yang memang diinginkan oleh Allah, diinginkan oleh Rasulullah SAW, insyaallah aman dunia ini. Karena alatnya kita yang dijadikan jembatannya oleh Iblis, diri kita, perempuan. Kalau ngomong panjang masalah ini aja, namun ala kulli hal, insyaallah Allah pelihara dan jaga kita dan lindungi kita semua dari tipu daya Iblis la'in, yang hari ini kita belajar betapa sungguh berbahayanya Iblis dan tipu dayanya, betapa kuatnya kekuasaan yang Allah berikan wewenang itu kepadanya di sini. Tapi kita tidak lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk melindungi kita dan menjaga kita, tinggal kita yang memanfaatkan kesempatan itu menjadi pengikut Allah, menjadi pengikut Rasulullah, daripada menjadi pengikut Iblis dan syaitan dan seluruh pengikut lainnya. Jaga diri kita dengan berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya. Jaga diri kita, lindungi diri kita dengan berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya. InsyaAllah dengan rahmat Allah kita semua diselamatkan dari godaan Iblis. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah apa yang kita pelajari hari ini ya bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk semuanya para pendengar. Allah pelihara iman Islam kita dan tutup usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Masih ada waktu 10 menit. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya, hanya 10 menit. La ilaha illallah. Ada yang bertanya? Kalau belum ada, Assalamualaikum. Muslim bertanya, bagaimana hukumnya membaca kepribadian, kesehatan dan lain-lain berdasarkan zodiak dan meyakini secara umum? Tidak boleh. Zodiak adalah buatan manusia. Zodiak adalah buatan ahlun nujum, ya, para peramal-peramal bintang. Dan hakikatnya di dalam Islam tidak ada bintang-bintang itu, enggak ada, itu buatan manusia. Lalu bagaimana dengan mempercayai? Tidak boleh. Ya, kalau hukum membaca kepribadian, kalau hanya ingin membaca-baca saja cukup lewat tapi tidak meyakini, masih labas. Tapi ketahuilah itu perbuatan yang sia-sia. Ya, dengan membaca-membacanya saja itu bentuk daripada perbuatan yang sia-sia. Karena dikhawatirkan kalau iman kita tidak cukup kuat, kebetulan yang kita baca tepat, sesuai, maka sedikit rasa yakin masuk ke dalam hati kita. Dan itu membuat kita tertagih, besok mau baca lagi. Kira-kira pandangan bulan depan tentang yang bintangnya ini apa? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Afwan Ustazah, apakah dikatakan sombong jika berkata dengan canda, kamu bisa begini sebab doa saya? Lalu seorang bapak dengan tujuan menegur anak yang melakukan kesalahan berulang dan berkata, mau pindah agama, ayo sama-sama. Intabih, hati-hati. Kamu bisa begini sebab doa saya. Dari mana kamu tahu doa kamu diijabah Allah? Itu pertama. ya. Kemudian yang kedua, orang menegur anak melakukan kesalahan berulang dan berkata, mau pindah agama ayo sama-sama. Di mana-mana itu orang tua itu menggiring anaknya kepada akhlak ataupun kepada tingkah laku yang lebih mulia dan lebih baik. Bukan anaknya ingin melakukan perbuatan salah, yuk sama-sama bapak ngikut. Ya, ada beberapa orang menganggap, saya kalau sama anak saya sih alhamdulillah sih deket banget. Iya, anak saya kalau ngerokok aja bareng sama saya. Gimana ceritanya gitu? Harusnya orang tua bagaimana? Merokok bareng sama anak atau memberikan cermin pada anak? Kalau ada anak yang tidak sungkan melakukan perbuatan dosa di depan orang tuanya, berarti orang tuanya tidak pernah memberikan pendidikan yang semestinya. Masih lebih baik anak yang takut menunjukkan perbuatan salahnya di depan orang tuanya daripada terang-terangan. Nah, alhamdulillah, hati-hati. Kita jadi orang tua bukan ikut sama ayo kalau mau ngelakuin dosa bareng-bareng sama ayah atau bareng-bareng sama orang tua. Tidak, tapi kita mengarahkan dia atas apa yang dia lakukan itu tidak baik dan tidak benar. Saya mohon tolong bacakan suratul Fatihah, baik nanti yang Fatihah-Fatihah kita baca di akhir. Saya, apakah termasuk kesombongan jika ada seseorang yang selalu mencari-cari kesalahan dan aib orang lain? Itu bukan bagian daripada sombong, tapi itu bagian daripada mencari kesalahan orang aja. Ya, itu mencari aib orang, itu beda kasusnya. Dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan orang-orang yang suka mencari kejelekan orang, man tatabba aura akhi, barang siapa orang yang mencari keburukan saudaranya, maka Allah akan membuka aib dirinya sebelum dia meninggal dunia. Dan dari hadis yang lain dikatakan, barang siapa orang yang mencari-cari kesalahan saudaranya, maka kelak di hari kiamat Allah akan bongkar aib dirinya di hadapan semua makhluk Allah lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Jadi itu bukan masuk kategori sombong, tapi itu bentuk daripada dia ingin terus menyalahkan orang ya, dan merasa menganggap dirinya itu tidak salah. Sombong berbeda halnya. Assalamualaikum Ustazah, jika ada ini mana nih? Ustazah mau nanya, kalau kita membantu anak yatim dan membantu majelis kajian ilmu, apakah pahalanya sama? Mohon penjelasannya. Pahala tergantung niat. Pada saat kamu memberi yatim, niat kamu memberi yatim ini, kamu mau memberi majelis, niat kamu dalam memberi majelis, atau salurannya melalui menyalurkannya melalui majelis taklimnya, dan majelis taklim itu mengadakan santunan yatim misalnya seperti itu. Semua yang dihitung niatnya. Allah hanya melihat niat kamu. Jadi kalau kita mau membersihkan hati tanpa terlalu yang mempermasalahkan ini nanti duitnya disalurkan atau enggak, nanti saya dapat enggak pahalanya? Pahalanya tetap dapat. Adapun siapa yang misalnya membuat acara kemudian dananya tidak disalurkan, dananya dikorupsi sendiri, digunakan untuk hal yang lainnya, itu dosa antara dia dengan Allah, dengan memakan haknya orang lain. Tapi kamunya tetap dapat pahala, tidak berkurang sedikit pun pahalanya. Nah, kalau kamu mendapatkan keraguan, sekiranya aduh kok saya nggak serak ya, kayaknya kurang nyaman nih kalau misalnya mau mendermakan uang di sini, lakukan yang kamu serak, tapi dilakukan. Bukan berarti ada santunan, ada ajakan di majelis taklim, kamu nggak ngerjain di situ, walau ngerjain juga di luar, ini khosaroh, ini rugi. Tapi kalau saran saya, tidak ada salahnya kamu ikut serta di situ, dan juga ada kelebihan uang lainnya kamu keluarkan di luar sana. Jadi dapat dua-duanya, di sini dapat, di sana dapat, alhamdulillah begitu. Ya, mana lagi, banyak lagi pertanyaan. Mana tuh tadi? Jika ada seorang ustaz melihat ada penyakit non medis di diri lewat media foto seseorang, bolehkah kita berobat padanya? Untuk hal-hal yang seperti ini, jujur saya kurang paham dan kurang mengetahui ya. Sistem kerjanya seperti apa, dengan jalan prosedurnya seperti apa. Kalau kita mau berobat di non medis, misalnya ke alternatif ya bahasanya ya, Kalau pengobatan alternatif, selagi tidak ada syarat-syarat yang melanggar aturan Allah, melanggar aturan Rasulullah, kita boleh berikhtiar di sana. Tapi kalau sudah ada syarat-syarat yang tidak masuk akal, di situ melanggar aturan Allah, melanggar aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya tidak boleh berobat padanya. Assalamualaikum Ustazah, tempat ibadah setan pasar. Apakah kalau kita berbelanja ke pasar kita tergoda setan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Pada saat kita masuk ke pasar dianjurkan membaca doa. Pada saat kita masuk pasar kita disuruh banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak meminta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang perempuan terutama, itu juga laki-laki sama, perempuan terutama tapi ya, pada saat masuk ke dalam pasar mau belinya A jadinya B C D E. Kenapa? Karena matanya kan ke sana kemari ngelihat ini ngelihat itu. Rencananya mau beli satu jadi beli banyak. Nah, itulah salah satu godaan syaitan. Hal-hal mubazir yang terkadang kita lakukan. Nah, pada saat kita masuk ke pasar, bukan ada larangannya. Nabi ke pasar, sahabat berdagang di pasar sesuai kebutuhan dan kepentingan. Kamu masuk ke pasar mau muterin mall, muterin doang, iseng yuk kita muter-muter di mall yuk, kan itu perbuatan gak ada gunanya. Aturan tadinya mau muter-muter doang, akhirnya jadi mau beli sesuatu. Ada yang memaksakan kehendak, akhirnya menjadi tuntutan pada suaminya, dan seterusnya lah macam-macam. Itu adalah salah satu godaan-godaan setan kepada orang-orang yang masuk pasar. Jadi ke pasar hukumnya boleh, bahkan kalau kamu menjadi salah satu pedagangnya pun boleh, sesuai kebutuhan. Itu penjabarannya luas, tapi di sini hanya bisa saya sampaikan, masuk ke pasar dengan banyak berdoa, berlindung kepada Allah, kemudian beli sesuai kebutuhan, dan jangan sampai pada saat kamu mencari barang yang kamu cari sampai membuat kamu tertunda dalam mengerjakan atau melaksanakan sholat. Banyak. Kemudian, assalamualaikum, saya mau bertanya, ada seorang guru suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak muridnya, apakah guru tersebut berdosa? Kalimat-kalimat kasar jika itu ditujukan kepada anak yang harusnya tidak ada kata-kata kasar itu, yang misalnya kata-kata kasarnya luas lah ya, anak bodoh kamu, emang kurang ajar kamu, emang apalah ya kata-kata itu, memang tidak mencerminkan etika yang baik guru terhadap muridnya. Akan tetapi dosanya, dosa ada pada ucapan-ucapannya, lisannya. Dia berdosa gak pada muridnya? Ya kalau dia semena-mena berdosa lah. Seorang guru kalau mengerti, dia juga bertanggung jawab dalam menjaga muridnya, memperlakukannya dengan baik muridnya. Harusnya semestinya seperti itu. Guru bagaimana ingin dicontoh baik kalau dirinya sendiri tidak mencerminkan hal yang baik? Bagaimana mengharap muridnya menjadi murid yang baik kalau dirinya sendiri tidak mencerminkan hal yang baik? Nah, kalau ditanya berdosa atau tidak, ya tentunya kalau itu dilakukan dengan sengaja, ya memang muridnya juga tidak neko-neko, tapi memang gurunya punya watak yang suka berbicara kasar, ya tentunya berdosa. Pada siapapun kita harus menjaga ucapan kita, terlepas meskipun dia seorang guru. Saya jadi takut kalau ada pelajaran guru tersebut, bicara sama kepala sekolah. Ya, bicara sama kepala sekolah nih, gurunya galak atau apa ya, coba dibicarakan ya, baik-baik. Saya mau bertanya, jika kepentingan itu membatalkan wudhu dan najis bila terkena pakaian dalam, dibersihkan, dipakai kembali ke pakaian dalam tersebut, apakah sholatnya yang dilakukan sah? Ya sah. Kamu ada najis di kepotian, kemudian kamu cuci, kamu basah. Apa kamu cuci, kamu bilas najisnya sudah bersih dengan betul-betul, kamu mau pakai lagi, ya tidak masalah. Berarti najisnya sudah diangkat, nggak jadi masalah. Kalau memang kita lagi keputihan, saran saya kemana saja kamu pergi itu ya bawa pakaian dalam ganti. Assalamualaikum Ustazah, perihal amalan pada satu Muharram, di situ kan tertulis kita menuliskan bismillah disimpan di dompet, apakah itu termasuk ke dalam kategori jimat dan sebagainya Ustazah? Dikatakan kategori jimat atau apa, ada orang yang meyakini itu jimat, ada orang yang meyakininya hanya kepada faedahnya, keutamaannya saja, terlepas pada oh ini jimat, meyakini sesuatu jimat itu hukumnya haram. Segala sesuatu benda tu la tanfa' wa la tadur. Ya, benda mati enggak akan mendatangkan manfaat ataupun kemudaratan. Yang kita cari apanya? Faedahnya, keutamaannya aja. Dalam menulis bismillahirrahmanirrahim, disimpan, dikumpulkan, atau ditaruh, karena kita membawa namanya Allah, membawa tulisan bismillahirrahmanirrahim, Allah jaga, Allah lindungin kita. Ya, kalau seandainya umpama kata, sudah nyimpen bismillahirrahmanirrahim, bawa ke dompet, ternyata dompet kamu hilang. Itu udah takdir. Tidak kamu meyakini dengan adanya ini, wah, tidak meyakini jimat-jimat seperti itu, hukumnya syirik. Tidak boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, pertanyaan di luar tema, apakah memberi harakat pada kitab yang tidak berharakat, huruf gundul adalah merupakan tidak adab kepada kitab? Tidak demikian. Saat kita belajar ya di dalam kitab gundul, kemudian guru menyampaikan dan di situ adanya harokat, kamu ingin mengharokatinya biar paham, ya tidak bagian daripada tidak adab, itu bagian daripada belajar. Yang penting harokatkan dengan rapi. Kalau di dalam kitab ta'lim muta'alim, kalau ingin memberikan catatan di dalam kitab, tulis dengan catatan yang rapi, tulisan yang jelas. Begitu pula dengan harokat ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan masuki hari Asyura besok, jatuh tanggal 9 bagi yang berpuasa, untuk membedakan kita, diri kita dengan orang-orang Yahudi sebagaimana Nabi SAW mengisyarahkan kepada kita, maka lakukan berpuasa dari esok dan sampai hari Sabtu. Nah, bagi yang mampu juga berpuasa mungkin dari hari ini, alhamdulillah, berarti dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Ala kulli hal, di hari Asyura beberapa anjuran dianjurkan, yaitu adalah dengan tausi'ul iyal, memberikan keluasan kepada ahli keluarga ya, uang jajan tambahan, rezeki tambahan. Ini biasanya dilakukan oleh para suami kepada istrinya dan pada ahli keluarganya. Dan bagi kitanya, usahakan pada hari 10 Muharram kita memberikan rezeki kita, berbagi kepada aitam, para yatim-yatim ya, dengan membagi sedikit kesenangan untuk mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahalanya sebagaimana syiar ini, syiar yang di diajak oleh ulama-ulama kita ya. Dan saat kita menyantuni, bagi yang bisa usap kepala yatim, sentuhkan tangan kita di atas kepala mereka, berikan sentuhan rahmat, sentuhan kasih sayang. Dan di situ pahalanya tentu setiap rambut ya, yang mengenai tangan kita itu menjadi sabab ghufranudzunub. Allah mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, menggantikan keburukan dengan hasanat. Jadi bagi siapa yang bisa santunan, diharap, dihimbau untuk bisa mengelus kepala anak yatimnya. Itu bagian daripada anjurannya. Kemudian di situ disunahkan berpuasa, dan dianjurkan juga di antara amalannya adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas 1000. Insyaallah runtutan amalannya insyaallah akan kita posting di dalam Instagram ana. Insyaallah nanti ana posting, hanya akan di sini hanya membahas sedikit membaca surat Al-Ikhlas 1000 di malam Asyura-nya, diulang lagi seperti di awal Muharram, kita baca ayat kursi 360 kali. Adapun pahala keutamaannya adalah harapannya agar Allah memberikan perlindungan kepada kita dari bacaan-bacaan yang kita baca, dari Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang buruk yang tidak kita kehendaki, apapun itu, godaan syaitan, jahatnya mata manusia, kemudian godaan-godaan lainnya. Insyaallah dengan kita mengamalkan amalan tersebut, Allah lindungi kita dan Allah pelihara kita. Dosa-dosa yang kita lakukan satu tahun mundur kemarin dihapuskan dosanya oleh Allah dengan kita berpuasa pada hari Asyura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita senantiasa pengampunannya, rahmatnya, anugerahnya, kasih sayangnya untuk kita semua. Insyaallah makmurkan hari-hari baik itu dengan ibadah yang baik, dengan menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sedikit kesenangan yang kita berikan kepada para yatim, insyaallah menjadikan kita mendapatkan kesenangan di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Fatihah tadi untuk siapa namanya, Haji Ilyas ya. Talib bin Haji Ilyas yang telah meninggal dunia, dan seluruh ahli keluarga kita yang telah mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburnya, melapangkan kuburnya, menjadikan kubur mereka semua radhah min riyadhil jannah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Cukup sekian. InsyaAllah apa yang kita pelajari bermanfaat. Mari kita tutup majlis kita dengan doa ta'lim akhir majlis. Ya Rabbana ta'rafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha syarafna fatub alayna tawba taghsili kulli hawba واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قبول كرم لبيا مهما أف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.